Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyara al-umuri muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga dengannya kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Juz Amma. Kita masih dalam surat An-Naba. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-22 yang padanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya neraka itu adalah merupakan tempat kembalinya bagi mereka orang-orang yang melampaui batas baik terkait tentang yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula melampaui batas terkait terhadap hak-hak sesama hamba. Adapun terkait tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka adalah orang-orang yang mengabaikan, tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Dan juga mereka adalah orang-orang yang menerjang, melanggar batasan-batasan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait melampaui batas yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait yang berhubungan dengan hak-hak sama hamba, melampaui batas. Naam, terkait terhadap harta benda, demikian pula kehormatan serta darah saudaranya. Sebagaimana tiga perkara ini Rasulullah SAW tegaskan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Tidak boleh seorang pun untuk melampaui batas, mendzalimi sesama hamba yang berhubungan dengan tiga perkara ini. Maka jahanam itu tempat kembali untuk mereka, orang-orang yang melampaui batas, baik yang berhubungan dengan hak Allah ataukah hak-hak sama hamba. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam tersebut ahqaba, tinggal dalam masa yang panjang, muddatan tawilah, ya, dalam kurun waktu yang begitu panjang, di mana ahqab, al-ahqab itu jamak dari al-huqbu, yang dalam hal ini terjadi perselisihan dari kalangan mufassirun terkait tentang kadar masa waktu tersebut. Ya, tadi kita katakan al-ahqab jamak dari al-hukmu. Ya, satu masa tersebut terjadi khilaf, berapa kadar waktunya. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya itu 80 tahun satu masanya itu. Sebagian yang lainnya mengatakan 70 tahun. Sebagian yang lainnya ada yang mengatakan 40 tahun. Ya, satu masanya tersebut al-hukbu. Ya, ada yang mengatakan 80 tahun, 70 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Terjadi khilaf. Yang masing-masing mereka itu mengatakan bahwasanya satu tahunnya itu, baik yang mengatakan 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ataukah yang lainnya, satu tahunnya adalah 12 bulan 360 hari. Dan perhatikan, satu harinya itu 1000 tahun. Ya, baik yang mengatakan 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan pendapat yang lainnya, ya, mengatakan satu tahunnya 12 bulan hitungan hari 360 hari. Satu harinya itu 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 1000 tahun menurut hitungan manusia. Nas'alullah taala taufik wal afiyah. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka orang-orang kafir itu meminta kepadamu wahai Nabi untuk disegerakannya siksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyelisih janjinya. Janji untuk memberikan hukuman bagi mereka orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menentang, yang mendustakan para anbiya dan para rasulnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman kepada mereka, siksaan kepada mereka. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu 1000 tahun menurut hitungan kalian. Kalau seandainya seorang itu disiksa satu hari saja, itu ya 1000 tahun menurut hitungan dari manusia. Satu detik saja, berapa hitungannya? Dengan kondisi keadaan siksaan yang Allah sediakan bagi mereka, hamba-hamba yang durhaka tersebut, yang begitu mengerikan. Sekian banyak dari Al-Quran dan Sunnah menggambarkan gambaran-gambaran bentuk siksaannya tersebut. Ya, yang paling ringan saja siksaannya, sekedar diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, menjadikan apa? Otak yang ada di kepala itu mendidih. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar wal iyadu billah. Nas'allahu ta'ala taufik wal afiyah. Ya. Naam. Ini ya, satu harinya terhitung 1000 tahun. Satu hari sisi Allah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Dengan perbedaan tadi dari kalangan mereka para ulama, satu masanya itu berapa lama? Ada yang mengatakan 40, 70 tahun, 80 tahun dan pendapat yang lainnya. Dalam keadaan di sini sebutkan dengan bentuk jamak, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya dengan kurun masa yang begitu panjang. Naam. Ya. Yang mana para ulama itu menjelaskan bahwasanya ini menggambarkan tinggalnya mereka itu di dalam neraka kekal. Ya. Tidak terbatas dengan waktu. Dikatakan oleh Khalid Ibnu Ma'dan yang dinukilkan oleh Katsir rahimallahu taala dalam tafsir beliau, beliau mengatakan tsumma qala was sahih. Naam, dan yang benar annaha la inqida laha. Bahwasanya makna labithina fiha ahqaba itu tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada kesudahannya. Tidak ada batas selesainya. Naam. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, Rabi' bin Anas, Al-Hasan dan yang lainnya. Sebagaimana yang dinukilkan pula oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan An Salim qala sami'tu Al-Hasan yus'al an qawlihi labithina fiha aqaba. Ya, berkata Salim, aku mendengar Al-Hasan itu ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala labithina fi ahqaba. Naam. Qala ammal ahqab falaysa laha iddah illa al-khulud finnar. Adapun al-ahqab dengan bentuk jamak, ya, maka tidak lain padanya itu adalah kekal di dalam neraka. Maksudnya, walakin dzukiru anal ahqa anal hukba sab'una sanah kullu yaumin minha ka alfi sanatin mimman ta'udun. Akan tapi disebutkan, mereka menyebutkan ya, akan tapi walakin dzakaru, mereka menyebutkan bahwasanya satu masa mufrad dari ahqab al-hukbu tadi, satu masanya itu 70 tahun. Setiap harinya itu terhitung 1000 tahun menurut hitungan kalian. Naam. Ya. Wa qala Sa'id an Qatadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la bi fina fi ahqaba wa wa ma la inqita'a lahu. Naam. Yaitu sesuatu yang tidak terputus. Naam. Dan juga beliau menyebutkan bahwasanya disebutkannya al-hukbu tersebut, naam, 80 tahun itu terkait kata al-hukbunya, mufradnya. Dan itu yang merupakan kebanyakan dari mufassirun, bahwasanya al-hukbu itu 80 tahun. Satu tahunnya 360 hari, satu harinya terhitung 1000 tahun. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Demikian pula berkata Ar-Rabi ibn Anas, la bithina fi ahqaba la yu'lam iddat hadhil ahqab illallah. Naam, tidak ada yang mengetahui tentang ya ahqab di sini berapa hitungannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, al-hubbu itu sendiri, satu masanya itu sendiri, al-hubbul wahid itu thamanuna sanah, 80 tahun. Wasanah, dan satu tahun itu thalathumi'ah wasittuna yaumin. Ya, satu tahunnya 360 hari. Kullu yaum ka alfi sanatin mimman ta'udu. Yang satu harunya itu, satu harinya itu seperti 1000 tahun dalam hitungan menurut manusia. Sebagaimana ayat tadi yang kita bawakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Apa yang mereka sebutkan dari kalam para ulama tadi yang kita nukilkan dari kitab Ibnu Katsir rahimallahu taala, perkataan Khalid bin Ma'dan, demikian pula Qatadah, Ar-Rabi bin Anas dan Al-Hasan, maknanya adalah kekal. Ini sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam ayat-ayat yang lainnya. Yang dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, naam, wa qad dalla al-Qur'anul Karim 'ala anna hadhihi al-mudad la nihayata laha. Dan sungguh Al-Qur'an Karim telah menunjukkan ya tentang ya masa waktu ini dari ahqab tersebut, sesuatu yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Wa annaha mudadun abadiyah, bahwasanya itu adalah merupakan masa waktu yang abadi, yang kekal. Kama ja'a dzalika musarrihan bi fi thalathi ayatin min kitabillah fi suratin nisa fi qaulihi ta'ala, sebagaimana datang yang demikian itu menerangkan tentang makna ahqaba ini ya, pada tiga ayat yang terdapat dalam kitabullah Al-Qur'an Karim dalam surat An-Nisa. Di antaranya ya, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-168 sampai 169, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang dan orang-orang zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan berikan petunjuk jalan kepada mereka kecuali jalan menuju jahanam yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Aqabah dengan keterangan ayat ini salah satunya maksudnya adalah kekal, yang tidak ada ujungnya akhirnya. Demikian pula kata beliau dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-64 sampai 65 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka orang-orang kafir dan menyediakan untuk mereka itu neraka yang menyala-nyala mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, tidaklah mereka mendapatkan wali dan penolong. Demikian pula dalam surat Jin, Al-Jin ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya baginya itu neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Naam. Maka kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menerangkan, menegaskan dalam tiga ayat ini dari Al-Qur'an Karim bahwasanya penghuni neraka itu mereka kekal selama-lamanya, maka melazimkan yang demikian itu bahwasanya neraka itu sesuatu yang bahagia, yang kekal pula. Naam. Sebagaimana itu ada merupakan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka keduanya adalah makhluk yang telah Allah ciptakan yang tidak akan hancur selama-lamanya. Meskipun sebagian ada yang naam ya mengatakan bahwasanya tidak kekal surga dan neraka itu, berusaha membawakan hujah-hujah yang pada katanya itu subuhat. Hujah-hujah tersebut tidak sama sekali menunjukkan terhadap apa yang mereka berpendapat padanya. Naam. Justru yang ada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh beliau. Ya. Bahwasanya an-nar wal jannah, al-jannatu wan nar makhluqatan wala tafniyani abada, keduanya adalah makhluk yang telah Allah ciptakan yang tidak akan hancur selama-lamanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau yang wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini apa yang ditunjukkan dalam kitabullah dengan penunjukan yang jelas yang tidak terkandung padanya ta'wil. Ya. Karena ayat-ayat yang tadi disebutkan adalah merupakan ayat-ayat yang muhkam, yang gamblang, yang jelas, yang tidak tersentuh sedikit pun dengan adanya an-nasi wal mansukh. Karena itu adalah merupakan khabar, berita, di mana terkait tentang berita apa yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan terjadi yang namanya an-nasi wal mansukh dalam hal ini. Naam. Ya. Maka yang pertama kita mengimani, meyakini tentang adanya surga dan neraka dan telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Naam. Ya, yang kedua bahwasanya kita juga meyakini bahwasanya al-jannatu wan nar adalah sesuatu tempat yang Allah sediakan untuk hambanya. Orang yang masuk ke dalamnya dari karena al-jannah maka mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ma hum minha bimukhrajin. Tidaklah mereka akan keluar darinya. Ya. Dan bagi mereka penduduk neraka, naam, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka kekal di dalamnya. Adapun dari kalangan kaum mukminin yang mereka berbuat dosa dan kemaksiatan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sebagiannya terlebih dahulu di dalam neraka, akan tapi akhir kesudahan bagi mereka orang-orang yang beriman untuk dimasukkan ke dalam jannah. Adapun mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik, maka mereka kekal di dalamnya. Allahu taala alam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang berikutnya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Naam. Tinggalnya mereka di dalam jahanam, ya, kekal di dalamnya dalam keadaan mereka tidak merasakan di dalam jahanam tersebut kesejukan. Tidak pula mereka mendapatkan air minum yang baik, yang mereka bisa menikmati kemudian bisa menyegarkan dan menyehatkan badan mereka. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam jahanam tersebut kesejukan. Tidak pula mereka merasakan atau mendapatkan air minum untuk memuaskan dahaga mereka. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini terkait tentang kondisi keadaan mereka ahlun nar, ya, di mana mereka sama sekali tidak mendapatkan merasakan kesejukan, ya, yang kemudian akan menyejukkan bagian luar tubuh mereka. La yadzuquna fiha barda wala syaraba, mereka juga tidak mendapatkan minuman yang baik, minuman yang mengandung kenikmatan yang bisa memuaskan dahaga, yang dengannya akan menjadikan sejuk bagian dalam tubuh mereka. Naam. Ya. Ini kondisi keadaan mereka ahlun nar. Di antara gambarannya, tidak merasakan kesejukan untuk menjadikan sejuk bagian tubuh mereka, tidak mendapatkan minuman yang baik untuk menghilangkan dahaga, untuk menyejukkan bagian dalam tubuh mereka. Waliyadzubillah. Kondisi mereka dalam keadaan kehausan ketika mereka meminta, memohon untuk diberikan minuman, apa yang mereka dapatkan? Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Kondisi mereka penuh dengan kehausan. Di saat mereka meminta, memohon untuk diberikan minuman, ya, yughatsu bima'in kan muhli yaswil wujuh, mereka diberikan minuman air seperti tembaga atau besi yang meleleh. Nas'alullah ta'ala taufik wal afiyah, a'adhanallahu wa iyyakum minan nar, yaswil wujuh, yang ketika didekatkan air tersebut bisa menyebabkan hangus wajahnya. Itulah sejelek-jelek minuman, dan itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali di dalam neraka. Naam. Bayangkan, sekedar didekatkan ke wajah bisa menghanguskan. Lalu bagaimana ketika seorang meminumnya? Apa yang akan dirasakan orang tersebut ketika dia meminum sesuatu yang panas, berada pada puncak panasnya? Tentunya akan menghancurkan, akan memotong-motong organ yang ada di dalam tubuhnya. Dari usus-usus dengan bermacam jenis ususnya dan organ tubuh yang lainnya. wasukuma an hamima faqad ta'an aahum, maka mereka diberi minum air yang mendidih yang dengannya menjadikan terpotong-potong, hancur usus-usus mereka, wal iyadu billah. Naam. Ya. Ini kondisi keadaan bagian dalam tubuh mereka. Naam. Lalu bagian luar tubuh mereka. Ya. Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bima fi butunihim wal julud. Wal iyadu billah. Dituangkan di atas kepala-kepala mereka itu air panas yang mendidih, yang kemudian dengan sebab itu menghancurkan apa yang ada dalam perut mereka, demikian pula kulit-kulit mereka. Nah, nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Mereka ahlun nar tidak merasakan sedikit pun kesejukan untuk menjadikan sejuk bagian luar tubuh mereka, dan mereka tidak mendapatkan minuman yang penuh dengan kenikmatan untuk menghilangkan dahaga mereka, yang dengannya akan menjadikan sejuk bagian dalam tubuh mereka. Naam. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kondisi keadaan kebanyakan manusia, naam, ya, seperti sebagaimana yang dikatakan oleh mereka sebagian ulama ussalaf, ajibtu linnar kaifa nama haribuha wa ajibtu li jannah kaifa yanam talibuha. Aku heran terhadap neraka, bagaimana orang yang lari dari neraka tersebut dengan penuh berbagai macam siksaan, mereka nyantai tidur, tidak berusaha untuk bagaimana menghindar dari neraka itu. Dan aku heran terhadap surga, bagaimana orang yang ingin mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, nyantai tidur, tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk banyak beramal, beribadah agar supaya mendapatkannya. Naam. Dalam keadaan sekian banyak Al-Quran, sunnah menggambarkan bagaimana kenikmatan dalam jannah, menggambarkan bagaimana siksaan yang ada dalam an-nar, tapi lihat kondisi keadaan kebanyakan manusia. Naam. Tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk bagaimana untuk memperbaiki akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, suluknya, karena ingin mengharapkan surga, karena ingin dari neraka. Yang kalau sekiranya ketika dikatakan kepada ahlu dunia, disampaikan kepadanya bahwasanya kalian di sana ada istana-istana yang megah untuk kalian, yang di dalam istana tersebut ada mata air yang mengalir di bawahnya, di sana disediakan para wanita istri, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada hentinya. Ketika digambarkan, ya, diberitakan kepadanya, ya, bagi kalian di sana di ujung dunia ini demikian-demikian dari berbagai macam kenikmatan. Nah, akan terus berjalan siang dan malam tanpa hentinya untuk sampai kepada tujuannya tersebut yang telah diberitakan padanya. Ya. Perhatikan kondisi keadaan diri kita dan kebanyakan manusia. Naam. Rela bepergian jauh ke arah timur dan barat dari belahan bumi ini untuk mencari dirham wa dinar, yang terkadang dia mendapatkan apa yang dia inginkan kemudian bersenang-senang dengannya, terkadang dia tidak mendapatkannya. Tapi kenapa ketika terkait tentang surga dengan penuh kenikmatan, tidak berupaya untuknya, bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Berkaitan dengan neraka, kenapa tidak sungguh-sungguh untuk menjauhi hal-hal yang akan menyebabkan seorang itu terjatuh padanya? Wal iyadu billah. Nas'alullah ta'ala an yu'aidana wa iyyakum minan nar wa an yaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa hamima wa ghassaqa. Ahlun nar tersebut yang mereka dapatkan dari minuman dalam neraka tersebut adalah hamiman. Air yang mendidih, yang panas, yang pada puncaknya. Wa ghassaqa. Ya. Yang dijelaskan oleh sebagian para ulama ahli tafsir, al-ghassaq itu adalah kumpulan dari nanah dan semua yang keluar dari perut manusia, dari yang berbau busuk, kumpulan dari keringat. Demikian pula air mata mereka serta keluar dari luka-luka yang ada pada mereka, terkumpul padanya. Itu yang menjadi minuman untuk mereka, ahlun nar waliyadu billah. Naam. Yang itu sesuatu yang dingin sehingga terkumpul padanya illa hamima wa ghassaqa. Ya. Yang dia minum adalah sesuatu yang amat sangat panas, demikian pula sesuatu yang amat sangat dingin dengan kondisi keadaan yang demikian, sehingga ini menambahkan siksaan di atas siksaan yang berlipat ganda waliyadu billah. Jazaan mifaqo, sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi hambanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari siksaan yang mereka dapatkan. Itu adalah merupakan jazaan wifaq, balasan yang setimbal atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan sewaktu dalam kehidupan dunia. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nas anfusam yadhlimun. Sama sekali Allah tidak mendzalimi sedikit pun hambanya, akan tapi manusia itu sendiri yang mendzalimi mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah merupakan balasan yang setimpal, yang kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan naam terkait amalan-amalan apa saja yang mereka lakukan sehingga mendapatkan balasan yang demikian, yang begitu mengerikan, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang setimpal atas amal perbuatan mereka. Yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya akan menyebutkan yang demikian itu, insyaallah taala kita akan sampaikan di kesempatan berikutnya billahi taala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.